Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Hari yang ke-12 ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar bulan Ramadan dalam kondisi sehat, bugar, terhindar dari segala penyakit. Semoga Allah melindungi kita, dunia dan akhirat kita, dunia dan agama kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal-amal kita, khususnya di bulan perdagangan secara khusus, yaitu bulan Ramadan. Maka jangan lupa Bapak sekalian untuk senantiasa muhasabah, mengoreksi apa yang telah kita lakukan selama 11 hari yang kemarin, agar kita bisa menyusun program ke depan yang lebih baik berkaitan dengan hari-hari di bulan Ramadan. Bapak sekalian, kita insya Allah melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Fadailul Quran atau Risalah Fadailul Quran, risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yaitu kita masuk pada bab yang ke-12, sebagaimana ini hari yang kita masuki Ramadan, itu bab Maja'a Fitriba'il Mutasyabih, bab tentang yaitu mengikuti ayat mutasyabih, ayat mutasyabiat, ayat yang itu memiliki makna ganda, makna bermacam-macam makna, tidak hanya satu makna, ada beberapa makna, sehingga orang yang memiliki kecondongan hawa nafsu akan bermain dengan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Mereka akan itu menjadikan ayat-ayat itu untuk melegalkan hawa nafsu. Ini mesti kita waspada. Dan kenyataannya kita lihat akan begitu dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang-orang mereka itu pengekor hawa nafsu dan kemudian mencari-cari ayat yang kira-kira cocok dengan pikirannya. Disinilah pentingnya kaidah kita dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala telah mematok atau telah mengarahkan kepada kita cara beragama yang lurus, cara beragama yang benar. Yaitu yang globalnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang tunduk dan taslim kepada nas ini. Taslim kepada agama itu wujudnya kalau itu khobar itu kita benarkan, sehingga tidak ada pendustaan-pendustaan terhadap khabar-khabar yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya pendustaan-pendustaan kepada khabar itu sangat banyak sekali. Karena akalnya yang kurang bisa menangkap, perasaannya yang tidak serak, sehingga dia kemudian tolak khabar-khabar yang jelas-jelas datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk mengikuti hawa nafsu. Dia lebih mengandalkan pada akalnya, perasaannya, dibandingkan dengan nas yang telah jelas dari Allah dan Rasulnya SAW. Jadi agama itu ada yang namanya khobar, pengkhabaran. Khobar tentang Allah, khobar tentang alam akhirat, khobar tentang surga, khobar tentang neraka, khobar tentang alam barzah, alam kubur, khobar tentang ini yaumul mahsyar, khobar tentang malaikat, khobar tentang jin, khobar tentang ini perkara-perkara, kejadian-kejadian yang akan menimpa, ini semuanya perkara gaib, dan sifatnya khobar. Kalau itu sahih, nisbat kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka wajib kita untuk membenarkannya, tidak ada celah untuk mendustakannya. Karena bukan wilayahnya akal untuk ini membuktikan itu semuanya, walaupun akal tidak mungkin bertentangan dengan khobar-khobar yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, tapi bukan wilayah akal untuk kemudian mengolah khobar-khobar tersebut. Apabila itu telah sahih, nas dari Quran dan Sunnah, maka hendaknya seorang Muslim dia betul-betul tasdik terhadap khobar-khobar tersebut. Kemudian, adapun yang berkaitan dengan al-awamir, wanawahi, perintah dan larangan, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita yaitu sami'na wa ta'na. Sebagaimana sifat yang Allah sebutkan dan sifat al-mu'minin. Inna makana qala al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin ketika dia mendapatkan seruan dari Allah dan Rasulnya kecuali hanya sami'na wa ta'na. Dia cukup dengan atau dia sikapnya sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah kaidah dasar dalam kita beragama. Bagaimana mesti kita beragama? Kemudian cara memahami agama ini. Cara memahami agama ini itu mengikuti jalannya salafus saleh. Mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang mereka adalah generasi yang recommended, rekomendasi Allah, rekomendasi Rasulullah SAW untuk kita mengikuti jalan mereka. Yang menyelisih jalan mereka adalah kesesatan. Menyelisih jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an adalah kesesatan. Sehingga para salaf ketika ingin menghukumi, ini diantaranya ingin menunjukkan tentang kesesatannya seseorang di dalam beragama adalah dengan berdalil kepada salafus saleh. Contoh diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menghadapi zaman fitnah Khalqul Quran. Ini fitnah di mana kerajaan atau kekhalifahan memaksakan keyakinan bahwa Quran itu makhluk. Kemudian semua ulama dipaksa berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Yang tidak mau ditangkap, dipenjara, bisa disiksa. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau sampai dipenjara, disiksa, itu tidak hanya seminggu dua minggu, tapi sampai tiga generasi khalifah. Bayangkan waktu yang cukup lama sekali. Kemudian sampai pada detik-detik terakhir, ini pembiasaan diantaranya itu ketika ada dialog, terjadi dialog antara, ini sang khalifah memberikan kesempatan dialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duwad, ini ulama tokoh Mu'tazilah yang menyetir kerajaan untuk berfaham Quran itu makhluk. Terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duwad berkaitan dengan Quran makhluk yang menjadi fitnah di zaman itu. Kata Imam Ahmad bertanya dulu, Ya Ahmad bin Abi Duwad, tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu mendakwahkan, itu mengajak untuk berkeyakinan Quran makhluk? Jawabannya tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu mengetahui bahwa Quran itu makhluk? Jawabannya nyata atau tidak? Kalau kemudian ternyata jawabannya itu mereka tahu bahwa Quran itu makhluk, dan ternyata mereka tidak mengajak manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk, maka tentu kita lebih berhak untuk tidak mengatakan Quran makhluk, untuk tidak mengajak berkeyakinan Quran makhluk. Buang mereka saja tidak mengajak untuk berkeyakinan Quran makhluk. Kalau mereka itu tidak tahu, sedangkan Anda dan kawan-kawan Anda itu tahu Luka Ibnu Luka, betapa dungunya, betapa pekoknya, bagaimana dalam urusan agama, yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, sedangkan kalian tahu, ini sebuah keanehan yang luar biasa. Ini sesungguhnya diterapkan dalam segala ini hal yang orang menisbatkan kepada agama. Umpamanya ada orang menjadikan sebuah ritual tertentu sebagai acara agama, bahkan kalau tidak melakukan ritual itu, dia akan dicap sebagai pengikut aliran sesat, Wahabi, aliran sesat, sehingga dia tidak mau menghidupkan acara yang dianggapnya itu sebagai agama. Kita tanya, wahai fulan, tentang acara tersebut, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka yaitu mengajak mereka mengamalkan dan mengajak manusia untuk mengamalkan amalan tersebut? Kalau seandainya jawabannya itu iya, mana dalilnya? Mana dalilnya riwayat yang mengajakkan Nabi, para sahabat itu melakukan amalan tersebut? Kalau jawabannya itu tidak, maka ini ke pertanyaan kedua. Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tahu? Atau mereka ini, mereka tahu bahwa acara itu merupakan acara keagamaan yang sangat bagus untuk dihidupkan? Jawabannya tinggal tahu atau tidak. Kalau seandainya mereka tahu, dan mereka ternyata tidak mengajak untuk mengamalkan amalan tersebut, kalau itu baik, padahal mereka itu orang yang paling ambisi, paling semangat dalam masalah kebaikan, maka langkah kita ini tidak mendahului mereka. Kita hendaknya mengikuti mereka, tidak mengajak pula manusia untuk melakukan amalan tersebut. Kalau ternyata mereka itu kamu bilang gak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu bahwa acara itu merupakan acara yang bagus, hebat untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, Luka ibnu Luka, alangkah dungu dan pekoknya orang, yaitu bagaimana urusan agama, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Ini adalah kaidah umum dalam kita beragama. Oleh karena itulah, awamnya ahlu sunnah sekali lagi, yang diajari beragama dengan dalil, kita tanya, apakah ada dalilnya amalan tersebut? Kemudian apakah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, mereka menghidupkan atau para imam-imam yang empat mereka melakukannya? Kalau seandainya mereka tidak melakukannya, bagaimana kita menjadi orang yang merasa mengetahui kebaikan dan melakukan kebaikan yang mereka tidak lakukan? Ini adalah cara beragama. Sebab seperti ini yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya. Agar kita benar-benar di atas jalannya, yaitu para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Ini adalah namanya bermanhaj salaf. Beragama mengikuti para salaf. Yaitu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman, yaitu para ulama salaf. Yang kemudian oleh sebagian orang dituduh, dikatakan dengan istilah Wahabi, orang-orang Wahabi. Sesungguhnya, kalau mereka menuduh Wahabi, buktikan apa buktinya Wahabi itu apa? Apa sih Wahabi itu? Dan apa buktinya Wahabi? Kita bukan orang yang dididik untuk taklid kepada seorang per orang. Bedanya kita, yang dididik dengan ya ini agar beragama dengan nas-nas, dengan bimbingan para ulama salaf, dengan mereka yang juga mengklaim seperti itu, kita dididik untuk beragama dengan dalil, tapi kebanyakan mereka dididik untuk taklid kepada salah seorang ulama atau sekelompok ulama, sehingga bahkan beragama tidak mau tahu dengan dalilnya sama sekali. Ini bedanya kita dengan yaitu mereka. Lalu mereka menuduh orang seperti ini katakan Wahabi untuk memalingkan manusia dari mengikuti cara beragama yang benar, yaitu mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, para salaf. Bapak sekalian, mari kita ikuti pembahasan ini, yaitu bab tentang mengikuti ayat mutasyabihat di antara bentuk yang mengancam orang yang mengikuti Al-Quran, itu mereka mengikuti ayat mutasyabihat yang merupakan pokok pangkal kesesatan. Dibawakan riwayat yang pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, itu orang yang mereka bermain dengan ayat mutasyabihat. Dalam riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi membaca ayat huwaladhi angsala alikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'amal ladhina fi qulubim zikun fayatabi'una ma tasyaba minhu ibtiqa al-fitnah wa ibtiqa ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah wa rasikuna fil ilmi yaqulun ra'a amanna kullun min indi rabbina وَمَا يَدَّكَرُ إِلَىٰ أُولِ الْأَلْبَابِ. Ayat ini dalam surat Al-Imran, di mana Allah SWT berfirman, dialah Allah SWT, وَلَذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim. مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang cetha wilo-wilo gamblang, tidak artinya tidak bisa ditarik ke sana kemari, sehingga betul ayat ini itu ayat yang tidak bisa ditarik ulur ke sana kemari. Ayatnya jelas gamblang bahwanya innatina indallil Islam. Ini adalah ayat yang gamblang. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini adalah ayat yang gamblang jelas, enggak ada makna yang lainnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini ayat yang gamblang. Sehingga ayat-ayat seperti ini ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat itulah umul kitab. Ini induk kitab. Tempat kembalinya ini kitab. Semua ayat mutasyabihah dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Demikian kaidahnya. Sehingga yang mutasyabihah kembalinya kepada yang muhkamat. Bukan kemudian meninggalkan yang muhkamat, kemudian bermain dengan ayat mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Kemudian ayat yang lainnya adalah mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang memiliki makna ganda, memiliki makna multi, yang kemudian orang yang punya penyakit akan bisa menjadikan ayat itu untuk mendalili apa yang menjadi kesesatan mereka. Wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaighun. Adapun yaitu orang yang dalam hatinya itu ada zaigh, ada penyimpangan, ada bakat menyimpang, ini bakat yaitu menyimpang, sesat, maka fayattabi'una ma tashaba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka untuk mencari-cari fitnah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dan juga mencari ta'wil-ta'wilnya, mencari ta'wilnya yang sesuai dengan yaitu kemauannya, yang sesuai dengan keinginannya. Mereka yaitu mencari ayat mutasyabihat untuk bisa mencocokkan dengan hawa nafsunya itu, sehingga seakan-akan hawa nafsunya mendapatkan yaitu pembenar. Hawa nafsunya seakan-akan mendapatkan pembenaran ini terhadap ayat-ayat, mendapatkan pembenaran dengan dalil-dalil, seakan-akan punya dalil. Inilah yang dikatakan para ulama dengan istilah syubhat. Bukan dalil, tapi ini syubhat. Sesungguhnya asalnya mereka tidak punya dalil, tapi mereka ini adalah orang yang yaitu menggunakan syubhat. Sehingga untuk mengaburkan masalah, seakan-akan mereka memiliki dalil untuk membenarkan perbuatan mereka itu. Kemudian, وَالرَّسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ. Seorang ada pun, orang-orang yang mereka الرَّسِخُ فِي الْإِلْمِ wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah, padahal tidak ada yang tahu mengetahui takwilnya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang mereka itu rasikh dalam hal ilmunya, tidak mengetahui takwilnya. Takwil ada dua macam. Ada takwil dengan makna hakikat. Takwilnya aras, hakikatnya aras. Takwilnya surga, hakikatnya surga. Ini semuanya, kalau takwil yang ini, maka berhentinya pada وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِلَوْا إِلَى اللَّهِ. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Maka wakofnya, berhentinya di sini ini. Sebagian ya ulama. Kemudian kalau takwil itu dengan makna tafsir, yaitu tafsirnya ayat ini atau tafsiran ini maknanya begini. Dengan makna tafsir, maknanya, sehingga mengetahui makna yang jelas, maka sampai pada warasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah warasikhuna fil ilmi. Allah dan arasikhuna fil ilmi. Orang yang rasikh ilmunya, orang yang kokoh ilmunya, orang yang mendalam ilmunya. Ini para ulama yang betul-betul sangat mendalam ilmunya, mereka mengetahui tentang takwilnya itu. Ini tafsirnya. Adapun kalau hakikat, itu kembalinya kepada Allah SWT. Sehingga tentang ayat-ayat sifat bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka ayat itu adalah ayat yang jelas, maknanya jelas. Adapun kalau soal takwilnya, artinya itu hakikatnya, itu Allah yang mengetahuinya. Tapi kalau maknanya jelas, yadun, wajuhun, rijulun, kemudian sifat-sifat Allah yang lain yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Ahlul Bid'ah mengatakan ada ayat mutasyabihat, kemudian mereka bermain dengan ayat mutasyabihat tersebut. Orang-orang yang mereka Fa'amal ladina fi kulubim zaygun. Orang mereka itu hatinya ada penyakit. Itu fayat tabi'una ma tasabba minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Mereka bermain dengan ayat mutasyabihat dalam rangka untuk menimbulkan fitnah dan dalam rangka untuk yaitu mencari ciri ta'wil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bapak sekalian, itu yang ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itulah, di antara contoh-contoh yang ada pada alul batil, mereka itu suka menggunakan ayat yang mutasyabihat. Contoh umpamanya, orang liberal. Orang-orang ahlul bid'ah atau ahlul hawa itu, cara berdalilnya kata Syaikh Utsaimin, imma takdzib wa imma tahrif. Imma takdzib wa imma tahrif. Takdzib itu mendustakan. Kalau kira-kira dalilnya bisa didustakan, kalau kira-kira ya ini hadisnya bisa didustakan, dia dustakan. Kalau tidak bisa mendustakan, mau mendustakan ayat Al-Quran, oh nggak bisa. Biasanya melakukan tahrif, yaitu menyimpangkan makna sesuai dengan kehendak awal nafsunya. Ya, atau dia membuat-buat atau melakukan pendustaan, melakukan tipuan. Pendustaan atau tipuan, berdusta dengan mengambil ayat untuk mendalili, ya ini hawa nafsunya itu. Contoh, orang-orang liberal menggunakan ayat, yaitu, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimatun sawa ila kalimatin sawa. Ini kalau ayatnya itu seterusnya itu yang menjadi penjelas. Allah na'budu ilallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan mari kita hanya menyembah Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian, yaitu jangan kita saling menjadikan rob-rob sesembahan di antara kita. Itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini ayatnya begitu. Inilah kalimatul sawa. Semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, itu akidah yang diajarkan begitu. Mari hanya menyembah kepada Allah semata, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan menyekutukan Allah, itu jangan musyrik kepada apapun, dan jangan sampai saling menjadikan sesembahan di antara mereka, karena menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tapi oleh orang liberal, ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu, mereka memutus, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kita dengan kalian sama. Kita dengan kalian sama. Sehingga sampai pada ajakan semua agama sama. Ini Yahudi, Nasrani, Islam sama. Agama samawi. Lalu mengajak kepada persatuan agama, Wahdatul Adyan. Ini adalah pemikiran kekafiran dan kerusakan pemikiran yang mengarahkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini akibat cara berdalil yang ini penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan. Ini adalah kerusakan orang-orang mereka rusak pikirannya. Alul hawa. Ia bermain dengan ayat mutasyabihat seperti itu. Kalau enggak, yaitu membuat kesamaran, itu berdua berdusta, dia memotong-motong ayat, sehingga ayat itu dia pas-paskan untuk bisa menopang, membenarkan tentang hawa nafsu mereka yang corok, hawa nafsu mereka yang betul-betul ini menjijikan. Sehingga mereka merasa memiliki dalil. Ini cara berdalilnya, yaitu ahlul ahwa diantaranya begitu. Contoh lagi, namanya Kuburiyun. Mereka yaitu ketika bertawasul ya kepada makhluk yang itu merupakan hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy itu pada tawasul itu menjadikan makhluk perantara untuk yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu musyrikin Quraisy ini orang yang mereka yakin dan mereka berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Sehingga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang membagi rezeki, mereka tahu Allah Ta'ala. Dan bahkan mereka orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka juga haji, mereka juga puasa, mereka juga itu berdoa. Bahkan mereka sempat memurnikan doanya kepada Allah ketika terjepit dalam suatu masalah yang sangat sangat membahayakan. Ini mereka orang yang mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Lalu letak syiriknya di mana? Sehingga mereka menolak kalimat La ilaha illallah ketika diajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka menolak karena faham betul apa makna kalimat La ilaha illallah. Wa idza qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Kalau mereka diajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka menolak. Di mana letak syiriknya itu? Letak syiriknya itu pada yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan itulah yang namanya menjadikan ilah selain Allah Ta'ala. Mengilahkan selain Allah Ta'ala. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya mengangkat ilah selain Allah Ta'ala. Sehingga mereka ketika diajak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka faham ajakan ini untuk meniadakan perantara-perantara seperti itu. Menjadikan ilah itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Maka mereka mengucapkan kalimat Aja'alal aliyata ilan wahidan in hadala syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu ilah, yaitu Allah Ta'ala? Ini perkara yang sangat mengherankan. Atau mereka juga mengatakan Atariku aliyatina li syairi majrun. Apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah ini untuk mengikuti penyair yang gila? Mereka tahu kalimat La ilaha illallah itu mengajak mereka betul-betul memurnikan penghambaannya dan menjadikan Allah satu-satunya sehingga tidak ada ilah selain Allah Ta'ala. Hakikat musyrikin Quraisy itu yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara. Mana buduhum illa liyukarribuna ilallahi sulfa. Tidaklah kami menyembah mereka itu kecuali dalam rangka agar mereka mengantarkan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini statusnya perantara. Orang yang mereka datang ke kuburannya para wali, lalu meminta-minta kepada wali itu, ketika diingatkan itu merupakan perbuatan kesyirikan, maka mereka akan marah dan mereka akan membantah bahwa mereka tahu ini adalah isi kubur ini gak bisa apa-apa, bukan Gusti Allah, bukan sesembahan, tapi kami menjadikan penghuni kubur ini yang merupakan wali Allah ini sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah, mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah Ta'ala. Karena kami yakin yang dikubur ini adalah orang yang saleh, orang yang alim saleh. Kalau begitu keadaannya, begitu perihalnya, maka itulah hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy. Lalu orang ini, dia punya dalil. Para ulama'nya kuburiyun ini punya dalil. Dalilnya apa itu? Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah Ta'ala. Ini namanya syubhat. Ini namanya syubhat. Carilah wasilah menuju Allah Ta'ala. Lalu kami mencari wasilah. Wali fulan. Jadi aku jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melaksanakan ayat tersebut. Inilah bahayanya ketika orang mereka yaitu tidak kembali kepada pemahaman para salaf. Sehingga akan menggunakan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, yang kemudian dia terjebak dalam yaitu bentuk-bentuk kebatilan orang-orang kafir musyrik. Seakan-akan dia punya dalil untuk mendalili perbuatan tersebut. Sehingga sekali lagi, ahlul bid'ah, ahlul hawa itu mereka, itu cara berdalilnya, kata Sosim, kalau enggak mendustakan, ya mereka ini mentahrif. Kalau enggak mendustakannya, dia itu mentahrif. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah memiliki kaidah beragama yang sangat kokoh. Dan yang lain-lainnya yang mereka itu gunakan, ya kan, termasuk diantaranya menggunakan hadis namanya man mata walisa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati di tengkuknya enggak ada bai'at, maka dia mati jahiliyah. Kemudian mereka bawakan dari sini untuk mengkafirkan orang yang tidak bai'at kepada amirnya. Ini bai'at itu kepada amirnya, yang tidak bai'at pada amirnya matinya mati jahiliyah, mati jahiliyah itu mati kafir. Ini sudah penyesatan yang bertumpuk-tumpuk. Penyesatan yang bertumpuk-tumpuk. Yang pertama mengklaim amirnya itulah amir yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Yang kedua mati jahiliyah itu dianggap mati kafir. Amir yang dimaksudkan adalah amir, ini penguasa yang menguasai kaum muslimin, yang mereka adalah amirul mukminin atau mereka adalah penguasa kaum muslimin. Kemudian mati jahiliyah adalah mati jahiliyah. Jahiliyah itu ada dua, jahiliyah yang menjadikan dia kafir atau jahiliyah mereka belum menjadikan kafir. Orang tidak berjilbab jahiliyah, tapi dia belum kafir selama dia tidak meyakini tentang selama dia tidak mengatakan tentang bahwa Islam itu enggak ada jilbab. Masjid itu kekafiran, tapi mereka belum kafir. Sehingga mereka adalah jahiliyah, tapi masjid itu jahiliyah, tapi mereka belum kafir. Sehingga mereka telah menyesatkan manusia dengan cara-cara yaitu hawa nafsu mereka itu. Oleh karena itulah alangkah sangat kokohnya cara beragamanya para salaf. Sehingga mereka betul-betul beragama di atas nas, di atas sunnah, di atas agama yang betul-betul lurus. Betul-betul mereka itu memiliki wadah beragama yang sangat kokoh. Kemudian itu yang kedua yang beliau bawakan di dalam bab ini. Ini hadis perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan penghancurin Islam. Waqala Umar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yahdumul Islam zalatu alim wa jidalu munafiq bil Quran wa hukmul a'imati ini wa hukmul a'imatil mudhillin. Kemudian beliau katakan yang menghancurkan Islam ini satu zalatu alim, ketergelinciran orang yang alim. Orang alim tergelincir. Lalu jadikan contoh oleh manusia. Jadikan teladan oleh manusia. Sehingga mereka dicontoh kekeliruannya. Ini yang akan menghancurkan Islam. Sehingga dibuat fanatik. Fanatik. Ketergelincir orang alim. Orang alim itu ada ketergelincirannya. Hanya orang alim itu ada ketergelincirannya. Beda dengan ahlul bid'ah. Orang alim manusia biasa, tidak maksum. Mereka terkadang tergelincir. Maka sikapnya para ulama kepada orang alim yang tergelincir, yang salah dengan orang alim, dengan alul bid'ah yang memang dari awal itu punya kaidah yang sesat dalam beragama, berbeda. Ketergelinciran orang alim itu enggak boleh kita ikuti. Ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang tidak benar. Sehingga kita tidak menganggap orang alim itu kayak nabi. Orang alim yang tergelincir, yang terjatuh dalam kesalahan, ini adalah bisa berdampak sesatnya umat. Lalu mereka mengikuti kesalahannya dan tidak mau mengikuti ini rujuknya. Syaikhul Hasan Al-Asy'ari belum memiliki kitab rujuk kepada ini mana salaf. Dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang lama. Akan ini sebagian orang mereka tidak mau mengakui tentang rujuknya Syaikhul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga mengikuti pemikiran-pemikiran beliau yang telah dibantahnya oleh beliau sendiri. Sehingga tergelincirnya orang alim ini bisa membuat ini kesatan ini manusia. Dan menghancurkan agamanya. Wa jidalu munafik bil Qur'an. Yang kedua, jidalnya orang munafik dengan Qur'an. Ahli mulisan, dia munafik hatinya itu busuk, niatnya itu rusak, tapi dia pandai, yaitu berdalil. Dia bisa membawakan dalil-dalil, sehingga orang awam tertipu dengan lihainya, pandainya bersilat lidahnya orang munafik. Orang munafik dia bisa membawakan berbagai macam pendalilan untuk membenarkan hawa nafsunya. Munafik yang ahli mulisan, munafik yang mereka ini ilmu lisannya alim, pandai bicara, atau dia mengetahui dalil. Bayangkan saja, dia sekolah di Libya, berbahasa Arab, pintar bahasa Arab, kemudian tahu dalilnya, kemudian dia sesat, berpemikiran liberal, mengeluarkan pemikiran-pemikiran dajjal. Pandai berbahasa Arab, pandai berdalil. Sehingga itu sangat berbahaya bagi orang yang awam itu. Karena orang awam tidak bisa membantah syubhatnya, dia taunya punya dalil, pandai berbicara, punya pemikiran, dia bisa membawakan yaitu ayat, membawakan hadis, padahal menyesatkan. Menyesatkan. Pemikiran-pemikirannya adalah iblis, pemikiran iblis, pemikiran setan yang merusak agama, ya ini menghancurkan agama. Ini adalah ini orang yang mereka ini penyesat. Ya ini alimul lisan. Lisannya alim. Mereka berjidal, orang munafik berjidal dengan Al-Qur'anul Karim. Ini mereka yaitu dia menggunakan ayat Quran untuk membenarkan kesesatan-kesatannya itu. Ini penghancur Islam seperti ini. Sehingga memberikan ruang seluas-luasnya untuk kekafiran dan kesyirikan dan menyempitkan sesempit-sempitnya untuk Islam, tauhid dan sunnah. Ini adalah orang-orang yang mereka ini punya ini dalil-dalil yang menyesatkan untuk manusia. Kemudian wa hukmul a'immah al-mudhillin, hukumnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu kata para ulama tiga, a'immatul mudhillin yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallam, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudhillin, inna ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudhillun. Yang sangat aku sesatkan menimpa kalian adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan itu, ada pemimpin itu ada tiga. Ulama, umara, abid. Ulama, umara, abid. Ulama, dia kalau betul-betul warasatul anbiya, Masya Allah, dia menggantikan kedudukan para nabi, untuk menyampaikan agama, menjelaskan agama, betul-betul kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita. Ini adalah ulama warasatul anbiya yang betul-betul menjelaskan Islam, agama, memimpin ke surga, sebagaimana para nabi memimpin manusia ke surga. Tapi kalau ulama ini adalah ulama ahlul bid'ah, ulama penyesat, ulama yaitu haus kekuasaan dan haus harta, ulama-ulama penjilat, maka ini adalah sejelek-jelek manusia di kolong langit. Dia akan menjadi pembantah kebenaran dan penyokong kebatilan. Kebatilan-kebatilan akan dia sokong dan kebenaran akan dia bantah, dia sempitkan. Ini kalau ulama ahlul hawa, ulama-ulama penyesat umat. Yang kedua umara. Umara itu kalau adil dan berkhidmat untuk Islam seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian seperti para khalifah yang adil seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka Masya Allah, ini umara-umara yang dengan kekuasaannya membukakan pintu seluas-luasnya untuk tersebarnya tauhid dan sunnah. Tapi kalau umara itu umara yang zalim, yang bitonahnya teman-teman sekeliling itu setan-setan semuanya, dajjal-dajjal semuanya, ini para perusak, maka pemimpin ini betul-betul menjadi pembuka pintu syirik, pintu kekufuran, pintu kemunafikan, pintu kemaksiatan, dan penutup pintu tauhid, penutup pintu sunnah, penutup pintu kebaikan, rusak. Rusak. Yang ketiga, ahli ibadah. Ahli ibadah yang sunnah, itulah, Masya Allah, memberikan contoh pada masyarakat untuk mereka betul-betul beribadah dengan cara-cara yang berilmu. Tapi ada ahli ibadah, abid, tapi bodoh. Sehingga ibadahnya itu ibadah yang penuh dengan bid'ah, khurafat. Orang menyangkanya ahli ibadah, padahal menyesatkan dengan ibadahnya itu. Banyak seperti ini. Orang Nasrani ahli ibadah. Pendeta-pendeta ahli ibadah, mereka zuhud dengan dunia, mereka di gerejanya, mereka tidak kawin, rekoso. Tapi ini adalah bid'ah yang menyesatkan, mengantarkan ke jahanam. Nah, di tengah-tengah muslimin akan ada seperti ini. Mereka ahli ibadah tapi bodoh tentang agamanya, sehingga menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Ini karena bodoh. Karena bodohnya, ya kan, kebodohannya sehingga beribadah dengan hawa nafsu. Maka tiga pemimpin ini apabila rusak ini menyesatkan manusia. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh beliau. Yaitu wala masalah Subayh Umara an Adzariyat. Subayh pernah bertanya kepada Umar tentang Adzariyat wa asbahaha dan yang semisal dengan itu. Ini mengusik ayat-ayat mutasyabihat. Maka dharabahu Umar. Maka Umar pukul itu dia. Dia dipukul itu dia Subayh tadi itu. Dipukul kepalanya sampai pingsan. Dia kemudian sadar lagi, dipukul lagi sampai pingsan sampai dia taubat, ya Amirul Mukminin, sudah hilang yang ada di kepalaku. Dia mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Kisah tentang Subayh ini adalah kisah yang masyhur yang dibawakan oleh para yakni ulama. Ini adalah sikap Ahlus Sunnah atau sikap para salaf dengan Ahlul Bid'ah yang menyimpang-nyimpangkan agama atau yang akan membuka pintu-pintu fitnah agama. Maka di antara yang ada di dalam manhaj Ahlus Sunnah adalah mensikapi Ahlul Bid'ah. Bagaimana bersikap menutup Bid'ah dan mensikapi Ahlul Bid'ah. Ketika di Basrah itu berkembang, itu pemikiran Qadariyah. Yahya bin Ya'mur datang ke untuk haji atau umroh dan kemudian Qadarullah ditemukan dengan sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian ketika dia ceritakan tentang pemikiran Qadariyah yang berkembang di Basrah, maka kata Ibn Umar apa, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim misla udin daban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yumina bil qadar. Kata Ibn Umar, kalau kamu ketemu mereka, khabarkan saya Ibn Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibn Umar. Demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengan nama Allah, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan, Allah tidak akan terima infaknya itu sampai mereka beriman kepada takdir. Ini adalah ini sikap Ibn Umar kepada orang mereka memiliki pemikiran yang rusak, bid'ah, menyimpang, adalah demikian. Umar bin Khattab, bapaknya Abdullah bin Umar, pernah juga memiliki perkataan kepada al-bid'ah, bagaimana itu? Iyakum wa ashabar ra'yi. Jauhkan oleh kalian, ya ini ashabar ra'yi. Jauhkan oleh kalian orang-orang yang mereka pengekor, ya ini ra'yu. Pengagung ra'yu. Fa'innahum a'da us-sunnah. Mereka itu musuh-musuhnya sunnah. A'yadhumul ahadith ayahfadhuha. Bagi mereka itu menghafalkan hadis-hadis itu berat, membuat capek, payah. Faqalu bi ra'yi fadhallu wa dhallu. Mereka lalu berkata dengan ra'yunya, mereka berpendapat dengan ra'yunya, maka sesat dan menyesatkan manusia. Kemudian berkata Al-Alika'i dari Abi Kilabah, di mana beliau mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa stahallu saif." Tidaklah suatu kaum itu membuat bid'ah, pasti akan itu menghalalkan pedang. Al-bid'ah ujung-ujungnya adalah seperti khawarid, ini banyak membunuh kaum muslimin, bersikap kejam kepada muslimin, sehingga dikatakan Abu Ayyub As-Sikhtiyani, halul ahwa kulum khawarid, semua al-bid'ah itu khawarid. Rata-rata mengajak memberontak penguasa, membunuh kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, sehingga menumpahkan darah. Orang-orang yang mereka suka mengatakan wabi khawarid, wabi teroris, wabi penumpah darah, wabi itu yang kita kenal, ulama-ulama al-sunnah, mereka sangat santun, beragama dengan dalil, berbuat baik kepada manusia, kemudian mereka paling jauh dari mengkafirkan orang per orang, memang menerangkan ini kafir, ini musyrik, dengan perbuatannya itu, tetapi kalau soal pengkafiran orang yang mereka muslim, makanya sesuatu yang paling hati-hati. Tapi orang yang mereka suka, yaitu wahabi itu paling gampangnya, yaitu menghalalkan darah, paling gampangnya menyesatkan, paling gampangnya, yaitu memfatwakan sesuatu yang rusak kepada pengikutnya. Ini adalah yang kita kenal, yang kita ketahui di lapangan. Demikian keadaan mereka itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kalau maksiat itu ditobati, kemungkinan tobatnya itu besar. Adapun bid'ah itu, kemungkinan tobatnya itu kecil. Karena bid'ah itu orang menyangka bahwa bid'ahnya itu adalah sunnah. Bid'ahnya itu adalah petunjuk. Bid'ahnya itu adalah ketaatan. Bid'ahnya itu adalah sarana mendekat kepada Allah SWT. Yaitu bagaimana bertobat dari kebaikan. Bagaimana bertobat dari ketaatan kepada Allah SWT. Maka bid'ah lebih sukai iblis karena tingkat langgengnya kesatan itu lebih jaminan bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Kalau maksiat orang tahu, maksiat itu adalah keburukan. Sehingga kemudian taubatnya itu lebih besar. Berkata Al-Hasan, Ahlul Ahwa bimangsilatil Yahud wa Nasara. Kedudukan Ahlul Ahwa itu seperti kedudukannya Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara perkataan para ulama. Kemudian Abdullah bin Umar pernah mengatakan juga, "Mafarihtu bi syai'in minal Islam, asyadtu farhan bi anna qalbi lam yudkhilhu syai'un atau lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakanku dalam Islam ini yang lebih aku merasa gembira dibandingkan dengan hatiku tidak kemasukan hawa nafsu. Hatiku tidak kemasukan ahwa, tidak kemasukan hawa nafsu bid'ah-bid'ah yang akan menyesatkan ini perkara agamanya itu. Ini adalah perkataan para ulama bagaimana sikap pada bid'ah. Sebagaimana juga ini sikap-sikap para ulama mensikapi bid'ah, yaitu Ibnu Mas'ud pernah mendapatkan orang berahlakoh di masjid, kemudian mereka di antara mereka itu yang pegang kerikil, komandannya berkelompok-kelompok, mereka ada yang komandannya itu pegang kerikil, kemudian ngasih apa-apa, halilu miatan, sabihu miatan, kabiru miatan. Lalu mereka pun ini bertahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali dengan komando apa-apa dari komandannya itu. Lalu diingkari oleh Ibnu Mas'ud dan mengatakan, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian itu melesat sesat dari agamanya. Lihat tuh, para sahabat masih keliaran, pakainya belum rusak, cangkirnya belum pecah. La'allakum ahda an milati Muhammadin. Apakah anda merasa lebih lurus di atas petunjuk dibandingkan agama Muhammad? Sehingga mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diamalkan Rasulullah SAW dan menganggap lebih baik? Atau kalian itu akan menjadi muftatihu babid dalalah, membuka pintu-pintu kesesatan. Membuka pintu-pintu kesesatan. Ini adalah sikap Ibn Mas'ud. Sehingga Ibnu Mas'ud bersikap keras kepada ini orang-orang mereka menyimpang itu. Imam Malik ketika mengingatkan, kan ada orang bertanya, Imam, dari mana Nabi Ikhram? Dari tempatnya, dari Miqat. Dari Miqatnya. Kalau mati Medina, Miqatnya adalah Bir Ali sekarang itu. Kalau dia lalu dia katakan, ya Imam, kalau saya mau ambil Miqatnya lebih jauh dari itu. Artinya sebelum Bir Ali, biar kebaikannya bertambah. Kata Imam Malik, jangan. Jangan. Dan dia khawatirkan ini akan terkena fitnah. Fitnah apa, wahai Imam? Dengan orang mereka menginginkan kebaikan. Fitnah apalagi yang lebih ini dasar dibandingkan dengan menyelisih sunnah Nabi. Yang Allah katakan, falyah dari latina yukhalifuna al-amri antusibam fitnatun ayusibam adabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisih perkara Nabi, dia mengkhawatirkan dirinya, kalau akan ditimpa fitnah, akan ditimpa yaitu fitnah, fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah nifak, nikmah, bidah, kata Ibnu Katsir. Orang mereka terang-terangan menyelisih Nabi adalah kufur. Orang yang mereka menyembunyikan penyelisihannya, zahirnya seakan-akan bersama Nabi, batinnya menyelisih, munafik. Orang yang mereka suka membuat ajaran perkara yang tidak diajarkan Nabi adalah alul bid'ah. Dan tiga-tiganya diancam dengan neraka. Atau akan menimpa kepada mereka adab yang pedih. Ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ketika ada penguasa muslim yang menegakkan hukum Allah SWT. Sehingga ini adalah termasuk ini hal yang dikhawatirkan Imam Malik. Yaitu jangan sampai terkena fitnah. Bisa fitnah kufur, fitnah nifak, fitnah bid'ah. Atau ditimpa adab Allah karena menyelisih ini Rasulullah SAW. Para pemirsa, ini yang kita sampaikan dari bab yang kita baca, sehingga bab yang ke-12 beliau ingatkan kepada ini kita sekalian ini tentang ittiba mutasyabih, mengikuti ayat mutasyabihat, bahwasanya orang-orang yang mereka itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah aluzig, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi membacakan ayat tersebut, lalu Nabi pun mengatakan idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabba minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdaruhum. Kalau Anda melihat bahwa ada orang yang mengikuti ayat mutasyabih, maka hati-hatilah, itulah yang dimaksudkan ayat tersebut, yaitu aluzik, orang mereka menyimpang. Dan Umar mengingatkan bahwasanya yang menghancurkan Islam itu ada zalatul alim, yaitu ketergelinciran ulama. Sehingga hendaknya orang yang alim itu hati-hati, jangan sampai dia tergelincir, karena kalau ulama tergelincir itu yang bisa bahayanya menyesatkan umat. Maka ada kisah anak kecil menasihati Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah mengingatkan, nah hati-hati, awas ini kepleset tergelincir. Kemudian si anak ini mengucapkan, kalau saya tergelincir itu ringan, kalau kamu tergelincir itu sangat berat. Karena ulama tergelincir adalah menyesatkan umat atau umat yang akan menjadi korbannya ketergelinciran ulama tersebut. Maka ini nasihat bagi Abu Hanifah. Masya Allah, keluar dari atas tersebut nasihat yang bisa diambil nasihatnya. Kemudian jidalnya orang munafik dengan Quran. Munafik tapi alim ulisan. Munafik tapi desanya itu alim, bisa berdalil, bisa dia membawakan ayat-ayat hadis-hadis. Kemudian kisah Subih atau Sobih bersama dengan Umar ketika menanyakan ayat mutasyabihat, Umar ini pukul dia, dan ini adalah sikap pada orang yang menyimpang. Dan para salaf memiliki ini sikap-sikap terhadap orang yang menyimpang, bagaimana mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para ulama membantah bid'ah, membantah kesesatan, itu adalah tugas ulama, dan itu kasih sayang ulama kepada orang yang sesat supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bapak sekalian kaum muslimin, semoga bermanfaat. Kurang lebih minta maaf, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, waktu-waktu kita, amal-amal kita, diberikan amal yang maksimal untuk baca Quran, berzikir, bersedekah, qiyamul lail, berpuasa dengan puasa yang kualitas, dan berdakwah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Karena hakikat hidup kita adalah perjalanan menuju Allah, dan kita ada saatnya mengumpulkan bekal yang terbaik untuk kita jadikan bekal di hadapan Allah Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.